Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Okay, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al wa'du dainun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa janji itu adalah hutang. Jadi, siapa yang berjanji ingat harus ditepati, ya. Kalau tidak, itu akan dibawa mati. Sebuah lagu, janji itu hutang. Apa yang diucapkan agar ditepati, apa yang diikrarkan jangan ditarik lagi. Janji itu hutang harus ditepati, janji itu hutang harus dipenuhi. Apabila diingkari merusak harga diri, apabila diingkari akan dibawa mati. Janji itu hutang harus dipenuhi, janji itu hutang harus ditepati. Ucapkan berat dalam tanggungan, citra manusia ada dalam ucapan. Sebelum berjanji baiknya dipikirkan, mengingkari janji hilang kepercayaan. Apa yang diucapkan janganlah diingkari, apa yang diikrarkan janganlah dipungkiri. Janji itu hutang harus ditepati, janji itu hutang harus dipenuhi. Ringan diucapkan berat dalam tanggungan, citra manusia harga dalam ucapan. Sebelum berjanji baiknya dipikirkan, mengingkari janji hilang kepercayaan. Apa yang diucapkan janganlah diingkari, apa yang diikrarkan janganlah dipungkiri. Janji